ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الله رحمكم الله. Pertama-tama kita memuji kepada Allah dan mensyukuri atas nikmatnya, di mana pada sore hari ini Allah pertemukan kita dalam satu majelis untuk kita menggali dan mengkaji agama Allah bersama-sama. Sebuah nikmat yang tidak diberikan kepada semua orang. Nikmat kesempatan, nikmat waktu yang Allah berikan kepada kita adalah nikmat yang harus kita syukuri. Duduk di majelis untuk memahami agama Allah, menggali lautan ilmu yang ada dalam Al-Quran, lautan ilmu yang ada dalam sunnah, serta yang ada pada aqwalus salaf. Ikhwani rahimakumullah, ahlul hadis adalah orang yang berjalan di atas sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah orang yang terbaik di tengah-tengah umat ini sepeninggal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ahlul hadis di antara ciri mereka sibuk mempelajari agama dan mengamalkan syariat Allah di saat umumnya manusia terlelap dalam kelalaiannya, di saat umumnya manusia tenggelam dalam perkara dunia. Disebutkan oleh sebagian ulama, laisa insanun ka ahlil hadis, annasu fi talabid dunya wahum fi iqamati din. Tidak ada orang seperti ahlul hadis. Manusia umumnya tenggelam dalam mencari harta, mencari dunia, sedangkan ahlul hadis menyibukkan waktunya untuk menegakkan agama. Ketika umumnya manusia mereka sibuk untuk menegakkan bangunan fisik, ahlul hadis mereka sibuk menegakkan agama manusia. Di saat umumnya manusia mereka menghias zahir mereka dengan pakaian yang mahal dan indah, rumah mereka dengan perabotan yang mewah, ahlul hadis menghiasi diri mereka dengan iman. Ya, karena perhiasan ada dua macam, perhiasan yang nampak dan perhiasan yang tersembunyi. Perhiasan yang tersembunyi berupa takwa itu lebih baik daripada perhiasan yang zahir. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa libasut taqwa dzalika khair." pakaian takwa, itulah yang lebih baik. Hati yang dibungkus dengan khosyah, takut kepada Allah, itu lebih baik daripada seorang menghias fisiknya, menghias zahirnya dengan perhiasan-perhiasan duniawiyah. Masyara al-ikhwa rahimakumullah, semoga duduknya kita di majelis yang mulia pada sore hari ini masuk pada yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wa man salaka tariqan yaltamisu fihi ilman sahalallahu lahu bihi tariqan ila jannah." Barang siapa yang menelusuri satu jalan yang ia menimba ilmu padanya, maka Allah akan mudahkan baginya jalan menuju surga. Demikian pula sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man yuridillahu bi khairan yufaqihu fid din." Barang siapa yang dikehendaki baik oleh Allah, maka Allah akan memberi pemahaman kepadanya tentang agama. Orang yang dikehendaki baik oleh Allah, Allah akan berikan kepada dia pemahaman terhadap agama. Karena bagaimana seorang akan baik kalau dia tidak mengerti agama? Baiknya seorang ketika dia mengenal agama lalu mengamalkannya. Dan inilah namanya hidayah. Yang namanya hidayah adalah al-ilmu nafi' wal amalus salih. Ilmu yang bermanfaat dan amal yang salih. Inilah hidayah. Ketika seorang diberi hidayah oleh Allah, ditunjuki oleh Allah, mampu mengkaji ilmu-ilmu yang bermanfaat dan diberikan kesempatan untuk mengamalkannya, sungguhnya ini adalah pemberian yang tidak ternilaikan dengan apapun. Bisa jadi seorang sunni salafi di tengah masyarakat, ya mungkin dia seorang yang status sosialnya rendah, bisa jadi dia seorang petani, buruh, buruh tani, bisa jadi dia seorang tukang kebersihan, namun di saat dia memiliki kesiapan hati untuk mengenal al-haq dan mengamalkannya, ini lebih mulia ketimbang orang yang bergelimangan dengan harta, ketimbang orang yang tinggi pangkatnya namun tidak memiliki iman. Ketika pada suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kehilangan seorang yang biasa menyapu masjid, seorang penyapu masjid, orang biasa, satu hari Rasulullah kehilangan. Ini mana orang yang biasa nyapu masjid? Kata para sahabat, "Ya Rasulullah, dia sudah meninggal. Kami mandikan, kami kafani, kami ya salati, kemudian kami kubur." Jadi waktu itu dikubur, ya meninggal di malam hari langsung dikubur. Para sahabat tidak memberitahu Ar-Rasul karena takut mengganggu istirahat Ar-Rasul. Sementara hukum sholat jenazah adalah fardu kifayah. Artinya kalau sebagian orang sudah melaksanakan sholat jenazah, gugur kewajiban dari yang lainnya. Kata Rasulullah, "Afala adantumuni?" Mengapa kalian tidak memberitahu saya bahwa orang ini sudah meninggal? Ini para sahabat menganggap, ini orang biasalah. Ada kata Rasul tidak diberitahu, mungkin tidak seperti kalau sahabat tertentu yang meninggal, yang kalau tidak diberitahu mungkin Rasul merasa keberatan. Ternyata Rasul tidak. Bukan karena orang ini seorang penyapu masjid yang mungkin di mata umumnya manusia orang biasa, Tetapi ini orang yang telah memberikan, mendarma, baktikan waktunya untuk kenyamanan orang-orang yang ibadah di dalam masjid. Orang seperti ini berhak mendapatkan tanda jasa. Ar-Rasul mendatangi kuburan orang tersebut dengan mengajak para sahabat. Kemudian Nabi sholat jenazah di sisi kuburan orang tersebut. Lihat hidayah ketika seorang diberi oleh Allah, dibuka hatinya untuk mengenal kebenaran lalu mengamalkannya, maka kemuliaan akan menyertainya. Namun di saat seorang itu menentang al-haq, menentang kebenaran yang dibawa oleh Allah dan Rasulnya, maka kehinaan akan senantiasa menyertainya. Abu Lahab kurang apa? Paman Rasulullah, seorang yang berasal dari keturunan orang yang terpandang, seorang yang kaya, tokoh Quraisy. Namun ketika dia menentang dakwah yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, turun ayat yang dibaca bahkan dihafal oleh anak kecil, ila yaumil qiyamah tabbat yada abi lahabi wa tab, celaka kedua tangan Abu Lahab, dan sangat celaka usaha perbuatannya sia-sia karena dia mati di atas kekafiran yang apapun dia dapatkan dari dunia tidak akan bermanfaat. Oleh karena itu barakallahu fikum, ketika seorang diberi petunjuk oleh Allah Subhanahu wa taala meniti mengikuti jalannya Ar-Rasul dan para sahabat, janganlah seorang berkecil hati, janganlah seorang kemudian merasa ketika dia misalnya seorang yang mungkin biasalah di tengah masyarakat, bukan orang yang terpandang, jangan berkecil hati. Kenikmatan dunia seperti apapun akan kita tinggal. Setinggi-tingginya pangkas, kaya-kayanya orang di dunia ini, apa kalau dia mati harta akan dibawa? Yang akan dia bawa adalah 3 helai kain yang membungkus tubuhnya, kain kafan. Itu pun selang beberapa waktu kain kafan itu akan hancur. Oleh karena itu sangat merugi jika seorang tidak mau mengikuti ajaran Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, meninggalkan bimbingan Nabi alaihi salatu wasallam karena sekedar mengejar dunia. Karena sekedar mengejar dunia. Bukan berarti dari penjelasan ini bahwa kita tidak boleh mencari dunia. Boleh. Dunia kita butuhkan, harta kita perlukan. Namun ingat, itu semua sebagai wasilah, sarana untuk menopang kita dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sampai dunia ini menjadi tujuan kita. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Alhamdulillah, di tempat ini ada bentuk pendidikan ma'had, ya. Ma'had atau ma'had, ya. Ma'had pondok pesantren dengan fasilitas yang alhamdulillah, masjid yang mewah seperti ini. Coba kalau kita mengingat-ingat universitas Islam pertama dalam sejarah, Masjid Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang sangat-sangat sederhana. Dari bangunan fisiknya, tetapi hasilnya tidak kalah dengan universitas-universitas modern di zaman sekarang. Ketulusan para sahabat untuk membela agama Allah, untuk mengkaji agama Allah, dan ketulusan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam dalam menyampaikan agama ini telah menjadikan Masjid Nabawi yang secara bangunan fisik sangat sederhana, namun mampu melahirkan tokoh-tokoh dunia. Pada intinya, tarbiyah Islamiyah adalah tarbiyah yang bisa mengangkat harkat dan martabat manusia. Tarbiyah ala pendidikan Nabi dan salaf umat ini telah menjadi bukti dalam sejarah, telah mampu membuka cakrawala dan mengentaskan manusia dari gelapnya kekafiran, gelapnya kebodohan, kepada cahaya iman dan cahaya ilmu. Sehingga kita yang ada di lembaga pendidikan di sini, di Semarang ini, patut bersyukur kepada Allah SWT. Ada tempat yang nyaman seperti ini, yang hendaknya kita makmurkan. Kalau dulu Nabi dan para sahabat, tempat yang sederhana seperti itu, semangat dan tekad mereka luar biasa. Yang orang kalau berjalan dari pojok Madinah sampai ke Masjid Nabawi mungkin membutuhkan sekian jam. Kita subhanallah, dengan jalan yang mudah, kendaraan yang serba, ya mudah. Tekad kita harus kita semangatkan. Masjid kita makmurkan. Kalau bukan kita, para pemuda muslimin yang memakmurkan masjid seperti ini, siapa lagi? Kita harus bangga, senang dengan pendidikan ala Nabi. Pendidikan yang sederhana, yang orientasinya adalah akhirat. Yang tentunya ketika seorang mengejar akhirat, tidak akan mungkin dia ketinggalan dunia. Para sahabat Nabi, contoh yang paling mudah, gak pernah terbesit dalam benak orang Persia dan Romawi, orang-orang yang hidup di padang pasir, bodoh, saling berperang. Ternyata ketika Islam datang dan mereka memeluk Islam ini, berubah menjadi orang yang santun, berubah menjadi orang yang serat dengan ilmu, dan wibawa dalam waktu yang singkat. Para sahabat, mereka menebarkan misi dakwah di zaman Khalifah Umar. Persia dan Romawi jatuh di tangan kaum muslimin. Para sahabat, kaum muslimin waktu itu ketika mengalahkan Persia dan Romawi bukan karena personil mereka yang banyak atau persenjataan mereka yang canggih, tapi mereka punya iman yang kuat dan sikap ketundukan yang penuh terhadap syariat. Sampai pun dalam kondisi mereka susah, tidak meninggalkan nilai-nilai agama. Dalam kondisi sulit, mereka tidak menjual agama. Mereka istiqomah karena mereka memandang bahwa kemuliaan terletak pada ketakwaan dan ilmu dan iman. Kalau ini hilang pada seorang, apapun yang dimiliki dari dunia tidak ada manfaatnya. Pendidikan yang berhasil bukanlah pendidikan yang menelorkan atau lembaga pendidikan yang menelorkan para sarjana para dokter. Karena ternyata banyak sekali di zaman sekarang sarjana pengangguran. Pendidikan ala barat telah menjadi beban tersendiri bagi bangsa ini. Munculnya generasi muda dan mudi yang mereka jauh dari nilai-nilai agama dan jauh dari ruh perjuangan membela bangsa. Pendidikan ala barat yang menganut sistem pendidikan sekuler telah membuat tokoh masyarakat mengurus dada para pemuda dan pemudi yang merosot akhlaknya, perilakunya, yang dahulu kalau orang mungkin mengatakan guru kencing berdiri, murid kencing berlari, kalau sekarang lain lagi. Guru kencing berdiri, sekarang murid ngencingi gurunya. Seperti itu. La ihtiram, enggak ada penghormatan. Apa yang dibanggakan dari pendidikan sekuler? Apa yang bisa dibanggakan dari pendidikan ala barat? Kalaupun ada yang bermanfaat, sungguh di sana madarat yang timbul dari pendidikan ala barat lebih banyak. Sehingga kita jangan berkecil hati, jangan minder dengan pendidikan ala Nabi. Nak, kalau kamu sekolah di pesantren, bagaimana nasib masa depanmu? Subhanallah. Kamu saja mengatakan seperti itu, enggak ngerti apa nasibnya masa depannya. Orang enggak ngerti. Dikira apa kemudian harta itu didapat harus dengan seorang punya titel, seorang punya ya ijazah yang terpandang? Tidak. Karena Allah SWT tidak akan mungkin membiarkan orang yang istiqomah di atas jalan Allah tersia-siakan, tidak akan mungkin. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah, lembaga pendidikan yang ada di pondok para pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah adalah percontohan sebenarnya bagi lembaga-lembaga pendidikan lainnya, di mana pendidikan di pondok-pondok pesantren Ahlus Sunnah wal Jamaah Salafiyun yang diajarkan adalah Al-Kitab As-Sunnah ala fahmi salafil ummah. Diajarkan anak-anak kita untuk memahami Al-Quran, memahami sunnah, dan memahami ayyamus salaf, kehidupan salaf umat ini. Kalau dia mengatakan, bukankah bangsa ini butuh kepada sekian ribu dokter, sekian ribu misalnya apa orang yang punya keahlian tertentu, kita katakan bangsa ini lebih butuh kepada para ulama sekian kali lipat dari butuhnya kepada para dokter. Kalau para dokter mereka mengobati penyakit yang menimpa fisik manusia, para ulama mereka mengobati penyakit yang menimpa hati-hati mereka. Dan yang aneh, orang itu merasa butuh kepada mengobati ketika fisiknya, tubuhnya tertimpa oleh penyakit. Sedikit seorang demam, dia langsung ya datang ke dokter. Sedikit seorang misalnya pusing, dia langsung datang ke dokter spesialis. Namun ketika penyakit hati bersokol di tubuhnya, dia tidak merasa bahwa dia mengidap penyakit yang berbahaya. Dahulu para sahabat Nabi, mereka menganggap kalau terlewat dari pahala itu musibah yang besar. Sementara kita akan merasa rugi ketika dagangan kita tidak laku, atau untung dari usaha kita tidak banyak. Namun para sahabat tidak seperti itu. Akan merasa rugi kalau bisa beramal kebaikan ternyata tidak melakukannya. Sahabat Ibnu Umar radhiyallahu anhuma waktu itu mendengar keutamaan seorang yang melayat jenazah dan mengantar jenazah hingga ke kuburan, bahwa orang yang seperti ini mendapatkan 2 qirat, pahala yang besar. Sahabat Ibnu Umar belum pernah mendengar hadis ini dari Nabi. Maka dia mengutus seorang untuk menanyakan kepada Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha, untuk menanyakan benarkah dahulu Rasulullah mengatakan tentang orang yang menghadiri jenazah sampai disolatkan dan mengantar jenazah hingga dikubur, bahwa orang seperti ini mendapatkan 2 qirat. Ketika utusan ini datang pada Aisyah, kata Aisyah, benar, dahulu Rasul mengatakan seperti itu. Utusan ini datang kembali kepada Ibnu Umar seraya mengatakan bahwa apa yang Anda dengar itu benar, bahwa itu adalah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka sahabat Ibnu Umar melemparkan batu kerikil yang ada di tangannya sebagai bentuk penyesalan. Kenapa baru sekarang saya mengerti hadis ini? Berarti sekian banyak pahala yang terlewat, sekian banyak keutamaan yang tidak saya dapatkan. Ini diantara yang kita ambil, yang kita petik dari kehidupan salaf umat ini. Sudahkah kita sebagai pengikut generasi awal umat ini merasa rugi kalau misalnya kita terlewat, harusnya kita bisa ngaji, kemudian nggak bisa ngaji, kemudian kita meninggalkannya. Harusnya kita bisa melakukan sholat qobliyah subuh, namun kita tinggalkan. Pernahkah kita merasa rugi? Atau baru kita merasa rugi ketika dagangan kita gak laku atau untungnya gak banyak? Kalau masih seperti ini cara berpikir kita, berarti kita masih jauh dari generasi salaf umat ini. Kita masih jauh, pandangan kita masih rendah dan terbatas kepada masalah-masalah keduniawian. Masyiral hadirin rahimakumullah, sarana dakwah, sarana untuk menebarkan agama Allah sangat banyak. Di antaranya adalah duduknya kita ini di majelis, memakmurkan masjid Allah. Demikian pula diadakannya model pendidikan ala Nabi alaihi salatu wasalam, model pendidikan yang mengikuti jalannya Nabi alaihi salatu wasalam, di mana proyek pendidikan adalah proyek jangka panjang. Ketika kita tulus dalam menjalankan tugas tarbiyah pendidikan ini. Artinya bahwa kita telah membangun bangsa yang kuat. Bangsa yang kuat dari segala sisinya. Bangsa yang penduduknya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Bangsa yang pemeluknya, yang penduduknya mereka memakmurkan bumi. Memperbaiki bumi bukan merusaknya. Seorang yang terjun dalam kancah dakwah mengajari anak-anak misalnya, mengajari anak-anak baca Al-Quran, ya, mengajari mereka fikih, masalah sholat, mengajari mereka tentang akidah, tentang tauhid. Jangan merasa berkecil hati. Apa yang mereka lakukan ini adalah amanah sangat mulia. Karena mereka sedang mengemban tugas para nabi dan para rasul. Jangan merasa bahwa apa yang akan saya dapatkan dari dunia kalau saya mengajari anak-anak seperti itu. Lagi-lagi ini pemikiran yang belum terbebas dari pemikiran materialis. Apa yang sedang dia upayakan dari mendidik anak-anak kaum muslimin adalah investasi akhirat yang jauh lebih besar pahalanya, lebih besar hasilnya ketimbang investasi dunia. Dari kenyataan, kita sebagai orang yang beriman percaya dengan berita yang datangnya dari Allah dan Rasulnya bahwa pahala Allah jauh lebih besar. Rasulullah alaihi salatu wasalam pernah menyebutkan dalam hadisnya untuk membandingkan bahwa sekecil-kecilnya amalan, semudah-mudahnya ketaatan jauh lebih besar manfaatnya dan akibatnya ketimbang dunia dan seisinya. Rasul mengatakan, "Raka'atul fajri khairun minad dunya wa ma fiha." 2 rakaat fajar, sholat sunnah 2 rakaat sebelum subuh lebih besar pahalanya daripada dunia dan seisinya. Terkadang seorang belum bisa memahami hadis ini. Bagaimana 2 rakaat subuh atau sholat sunnah qabla subuh lebih baik daripada dunia dan seisinya. Padahal kalau kantong kita penuh, rasanya gagah kalau kita jalan. Kalau kita misalnya enggak penuh pun, kalau enggak punya utang, rasanya dada ini lebar. Ini kok dunia dan seisinya enggak lebih besar daripada 2 rakaat subuh. Karena apa? Sekecil-kecilnya amal soleh yang kita lakukan, itu akan kita bawa setelah kematian. Dan kita akan mendapatkan pembalasan dari amal kesalehan ini. Sementara dunia seberapapun akan kita tinggal. Ini maksud dari sabda Nabi alaihi salatu wassalam. Sehingga orang-orang yang atau ikhwah kita dan akhwat yang mereka berkesimpung di dunia pendidikan mendidik anak-anak muslimin, ya, mendidik anak-anak muslimin dengan mengikuti pendidikan ala Nabi, jangan sampai kemudian mereka dalam perasaannya, saya ngajari mereka apa akan saya dapat, apa yang akan saya dapatkan dari dunia. Terlalu kecil kalau dunia yang kita harapkan. Anda wahai para ikhwah dan akhwat yang diberi kesempatan oleh Allah untuk mengajari anak-anak bangsa dengan pendidikan yang baik, Anda adalah penyambung dakwahnya para nabi dan para rasul. Kalau seorang dia merasa bangga dan terhormat kalau dia mewarisi tahta dari orang tuanya, mewarisi kerajaan dari orang tuanya, lah kamu wahai para pendidik kebaikan, pewaris para nabi, gak semua orang mendapatkannya. Karena Rasulullah alaihi salatu wasallam mengatakan, al ulama warasatul anbiya, para ulama adalah pewaris para nabi. Kalau seorang itu ya, dia merasa bangga kalau dia sebagai pewaris tahta orang tuanya misalnya, lalu masa kita berkecil hati kalau kita menjadi pewaris nabi alaihi salatu wasallam. Besarkan hati Anda. Apa yang sedang Anda lakukan adalah kebaikan yang orang nantinya akan mengapresiasi usaha kalian, dan sebelumnya tentunya Allah SWT biiznillah akan mengangkat harkat dan martabat Anda. Keikhlasan kita dalam berdakwah, dalam mendidik anak-anak muslimin, ini adalah modal utama agar anak-anak bangsa ini mereka mendapatkan hak pendidikan yang baik. Janganlah segala sesuatunya kita nilaikan dengan dunia, karena dunia itu andai kata di sisi Allah nanti di yaumul kiamah lebih berat daripada sayap nyamuk, niscaya orang kafir tidak akan dikasih dari dunia itu satu teguk air pun. Yang artinya bahwa seorang ketika dia beramal salih, jangan sampai terbetik dalam benaknya, jangan terbetik dalam benaknya apa yang akan saya dapatkan dari dunia. Terlalu kecil, terlalu hina kalau itu yang menjadi tujuan kita. Masyira al-ikhwa rahimakumullah, seorang yang mendidik anak-anak muslimin, hendaknya mereka bersabar. Bersabar, karena memang kesabaran adalah kunci keberhasilan dalam pendidikan. Di samping ketulusan, karena tulus kalau ada pada diri seorang dalam mendidik anak-anak bangsa, maka dalam kondisi sesulit apapun dia tidak akan bergeser dari tugas yang mulia ini. Lihatlah Rasul dan para sahabat, apakah karena kondisi itu sempit, keadaan sulit, kemudian mereka meninggalkan berdakwah? Tidak meninggalkan berdakwah. Namun tentunya agar pendidikan tarbiyah Islamiyah ini berjalan dengan baik, tentunya harus ada kerjasama yang baik. Kerjasama antara para pendidik, antara anak didik dan para wali murid dan ikhwah semuanya. Bahwa ini adalah amalan kolektif, amal jama'i yang tidak dibebankan kepada mereka-mereka yang berjibaku mengurusi anak-anak muslimin. Mereka telah tulus meluangkan waktunya untuk mendidik anak-anak kita. Maka apa yang harusnya kita berikan agar pendidikan ini tetap berjalan dengan baik. Satu hal yang mungkin, misal saja, satu hal yang mudah, yang sebenarnya kita bisa lakukan, tapi mungkin belum kita lakukan. Bukan satu yang sulit, mudah. Terkadang, ini contoh yang nyata saja. Seorang mudarris, seorang pendidik, ya, di pondok ini misalnya, atau di tempat yang lainnya sudah. Ketika dia misalnya sedang berjibaku mengajari anak-anak kita, sementara dia misalnya anaknya yang misalnya yang masih di TK, sekolahnya agak jauh, dia harus meninggalkan pelajaran untuk jemput anaknya. Padahal ini bisa saja anaknya ustaz tadi, anaknya ustazah tadi bisa dibantu. Biar ustaz atau ustazah tadi tetap ngajar, anaknya ada yang bantu jemputkan. Atau mungkin ikhwah yang punya anak di sana, jemput anaknya, sekalian jemput anaknya ustaz. Bukan kita mengistimewakan ustaz, bukan, tapi apa? Agar ya, tarbiyah yang mereka jalankan itu lebih maksimal. Bentuk ta'awun yang seperti ini sebenarnya terlihat di depan mata kita, namun kadang hati kita tidak terbuka. Tentunya ikhwah yang ada di daerah perkotaan, ya tentu dengan fasilitas yang serba mudah, tentunya mereka lebih untuk bisa ta'awun dalam bab seperti ini. Kapan kita akan mengorbankan waktu kita, tenaga kita, kalau bukan sekarang ini? Dakwah ini gak bisa dipikul oleh seorang. Dakwah butuh dukungan dari semua pihak. Jangan kikir dengan waktu kita, jangan pelit dengan tenaga kita. Curahkan apa yang bisa kita curahkan dari tenaga dan waktu. Akan diganti oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seharusnya ikhwah salafiyin dan akhwah salafiyat, mereka menjadi uswah teladan. Kalau ahlul batil, terkadang mereka saling bantu membantu dalam kebatilan mereka, lah kita masa tidak saling bantu-bantu di atas al-haq? Kalau orang-orang kafir, mereka rela menginfakkan hartanya untuk menghalang-halangi manusia dari jalan Allah. Masa subhanallah, lampu madrasah mati, ikhwah punya ternyata tidak apa? Punya padahal enggak ada kepedulian. Tolonglah dibantu, belikan berapa sih harga lampu? Itu contoh saja. Alhamdulillah lampunya semua di sini. Ya kan? Itu contoh saja. Iya. Masa ada keran, ya, misalnya keran untuk wudhu rapat, gak bisa, air gak bisa mengalir, orang yang kan wudhu gak nyaman, harga keran cuma berapa? 20 ribu, 30 ribu. Jadilah orang yang peka lingkungan, ya. Kapan kita akan berkorban? Gak akan berkurang. Kita ngeluarkan 20 ribu, 30 ribu untuk beli keran, sementara manfaatnya orang yang membutuh itu nyaman. Anda telah memberi jalan kebaikan untuk orang lain. Allah SWT mengatakan, wama anfaqtum min syai'in fahuwa yukhlifu. Apapun yang kalian infakkan, pasti Allah akan ganti. Allah akan ganti. Yakin dengan janji Allah SWT ini. Mulailah kita peka terhadap lingkungan kita, terhadap dakwah kita. Kalau bukan kita, anak-anak muda, walaupun 50 masih muda ya, kan? Karena ada yang mengatakan yang namanya tua itu yang kalau jalan sudah merangkak, itu namanya orang tua, ya kan? Innama syaikhu man yadibu dadibah. Orang dikatakan tua itu ya kalau jalan sudah merayap baru apa? Tua. apa yang kita curahkan dari kebaikan akan ada gantinya. Kalau bukan kita yang peduli dengan pendidikan salafi ini, siapa lagi? Kita makmurkan majlis-majlis ilmu, apalagi masya Allah ya, ibu kota Jawa Tengah ini seharusnya menjadi apa? Ya, percontohan. Ya, menjadi percontohan akan kesemangatan, akan ta'awun, kerjasama yang baik. Maaf, ini bukan berarti kita menilai tidak. Maksudnya yang sudah baik ditingkatkan. Yang sudah baik ditingkatkan. Kita enggak memandang dari antum kejelekan insyaallah. Yang ada adalah alhamdulillah as-salafiyun di semua tempat alhamdulillah mereka semangat. Cuma kesemangatan itu butuh ditingkatkan. Butuh disemarakkan. Perhatian kita kepada dakwah ini betul-betul ya, kita munculkan apa yang bisa kita berbantukan untuk Islam dan muslimin. Yang namanya membantu dakwah tidak harus dengan harta. Yang namanya membantu dakwah tidak harus dengan kita terjun langsung di situ. Kita memikirkan, ini pondok pesantren ini kalau banjir, ya kalau hujan selalu banjir. Kita memikirkan bagaimana kalau nanti musim hujan tidak banjir. Tidak harus kita misalnya ya berinfak dengan harta kita karena mungkin tidak semua kita punya. Tapi kalau kita punya kenalan, kenalan orang yang mungkin punya, kita sentil. Ya, kita sentuh hati mereka. Ini di tempat kami ada pondok pesantren yang kalau musim hujan itu mesti banjir. Kalau situ bisa membantu ya, membuatkan selokan ya. Kita urun dengan lisan kita, dengan saran kita. Bisa jadi dengan ucapan kita yang hanya satu kata, dua kata yang keluar dari hati yang ikhlas, ternyata apa? Orang tadi mengiyakan. Bukankah kita menjadi penyambung dalam kebaikan? Allah subhanahu wa ta'ala ketika mencela mereka-mereka yang masuk ke dalam neraka, Allah mengatakan, wala tahadduna ala ta'amil miskin. Kalian tidak menganjurkan memberi makan orang miskin. Celaan tidak terarah kepada yang tidak memberi santunan pada orang miskin. Karena tidak semua orang mampu ya kan. Tapi apa iya orang tidak mampu menganjurkan orang untuk menyantuni orang-orang miskin? Kalau Anda gak bisa nyantuni gak jadi masalah, karena Anda gak mampu. Tapi apa Anda gak mampu kalau mendorong orang lain, ngajak orang lain untuk menyantuni orang-orang yang butuh santunan? Pondok pesantren kita, siapa lagi yang akan perhatikan kalau bukan kita? Perhatikan ya, pendidikan anak-anak ini, apa yang dibutuhkan oleh mereka. Kita perjuangkan, kalau ini hak kita perjuangkan. Harta kita, tenaga kita, pikiran kita, enggak usah eman-eman, enggak usah kita merasa ya nanti akan fakir. Tidak akan fakir. Dalam kondisi sesulit apapun kita bisa berbuat. Dalam kondisi sesempit apapun kita bisa beramal. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Karena waktunya yang sempit, tentunya mungkin sedikit yang bisa kita tampilkan dari ayyamus salaf, dari contoh-contoh yang ada di zaman salaf umat ini. Generasi umat ini sebagai panutan kita, karena kita tidak akan beres dalam beragama ini kecuali dengan kita merujuk kembali kepada generasi umat ini. Perang Khandaq misalnya, perang di mana digambarkan nyawa-nyawa muslimin seolah-olah sudah ditenggorokan. Pasukan koalisi pimpinan Abu Sufyan bin Harb mengepung kota Madinah. Belum lagi ancaman orang-orang Yahudi dari dalam kota Madinah. Kondisi yang sulit seperti ini, bukan hanya mereka terancam ekonominya, bahkan terancam nyawanya. Bukan hanya mereka terancam pekerjaannya, bahkan hilang nyawanya. Dalam kondisi seperti ini, apakah mereka lari dari kenyataan? Atau mereka bahu-membahu untuk membela Islam dengan apa yang mereka mampu? Ar-Rasul alaihi salatu wassalam dengan para sahabat menggali parit yang panjang, yang lebar, yang dalam. Dan Anda bayangkan, tanah Madinah bukan seperti di daerah kita. Tanahnya berbatu. Di zaman yang alat untuk menggali tidak sesanggih sekarang. Tapi semangat dalam membela Islam, ruh perjuangan ya membara. Kondisi yang ada pada mereka tidak menyurutkan roh perjuangan. Ini yang sulit kita dapatkan di zaman kita ini. Justru dengan kemakmuran hidup kita terlena, lupa dari memperjuangkan Islam. Lupa dari kita memperhatikan anak-anak muslimin. Ar-Rasul, kata sahabat Jabir bin Abdullah dan para sahabat, 3 hari menggali parit, enggak mencicipi makanan apapun. Nah sekarang kita kalau kerja bakti, 2 jam berhenti, snack. Lanjut lagi, 1 jam berhenti, makan besar. Ya, akhirnya kalau banyak kerja bakti malah cepat gendutnya. Dahulu Ar-Rasul dengan para sahabat sampai mengganjal, ya, perutnya dengan batu. Ikat pinggangnya diganjal dengan batu. Kata sahabat Jabir, lam natadawwaq dawqa. Kami enggak mencicipi apapun. Kalau dia mengatakan, "Lu mana para sahabat yang kaya? Kok Ar-Rasul sampai kelaparan kayak gitu enggak dibantu?" Di sini ada 2 sisi yang ingin saya tekankan. Yang pertama, Ar-Rasul itu punya jiwa yang mulia. Di sela-sela beliau mendidik umatnya, beliau tidak minta apapun kepada umatnya. Enggak ngeluh. Yang kedua, kondisi sahabat memang waktu itu dalam keadaan apa? Paceklik, fukoro, masaki. Kata sahabat Aisyah radhiyallahu anha, kami yang namanya makan korma sampai kenyang itu setelah jatuhnya benteng Khaybar. Perang Khaybar itu tahun ke-7 Hijriah. Jadi dari awal hijrah sampai tahun ke-7 itu mereka itu kelaparan, kesulitan. Tapi lihat, perang-perang besar itu terjadi tahun ke-2, tahun ke-3, tahun ke-5, tahun ke-7. Sulitnya kehidupan tidak menyurutkan roh perjuangan. Yang ini butuh untuk kita tiru. Sulitnya kita, ekonomi kita tidak menyurutkan kita lari dari dakwah. Nah, karena saya ini misalnya ngajar di pondok, santunannya setiap bulan cuma sekian, sementara anak saya butuh ini, butuh itu, sudahlah. Untuk sementara 3 tahun saya tinggalkan pondok, saya mau ke luar negeri. Kalau semua para pendidik seperti itu, saya bakal mendidik kaum muslimin. Sabar. Rezeki Allah sudah ada di hadapan Anda. Ya, tinggal hanya waktu yang akan menjawab nantinya. Ternyata melihat seperti itu, Ar-Rasul dan para sahabat kelaparan 3 hari, bayangkan gak nyicipi apapun. Yang kalau kita bandingkan dengan diri kita, ya, insya Allah kalau kerja bakti itu kayak apa ya kan? Ya, snacknya macam-macam sudah, ya, es campurnya, ya kan? Sahabat Jabir iba. Dalam keadaan Jabir ngerti, dia sendiri kondisinya sulit. Tapi tadi, sesulit apapun seorang, jangan sampai meninggalkan beramal. Sesulit-sulitnya kita, masih ada orang lebih sulit dari kita. Kalau dikatakan para sahabat, mereka mengganjal apa? Ikat pinggangnya dengan satu batu. Rasulullah dua batu. Menunjukkan apa? Kempesnya itu apa? Sangat. Ya kan? Sahabat Jabir iba. Dia pulang. Di rumah ternyata ada kambing yang masih kecil. Disembelih. Dikasih buah. Kemudian datang dengan diam-diam kepada Rasul dengan berbisik, "Ya Rasulullah, saya mengundang Anda dengan beberapa sahabat." Lihat Jabir. Dia ingin berbuat yang lebih, tapi mampunya segini sudah. Kalau beliau mengatakan, "Ya Rasulullah, Anda dengan beberapa orang saya undang," coba yang lainnya dengar. Kayak apa? Siapa Jabir? Ya. Ngerti, menjaga perasaan sahabat yang lainnya. "Ya Rasulullah, Anda dengan beberapa sahabat saya undang." Ngerti, karena kambingnya itu kambing kecil. Sahabat Jabir pulang. Pulang menanti kedatangan tamu agung. Ar-Rasul dengan beberapa para sahabat. Ketika sahabat Jabir menunggu di rumah, betapa terkejutnya lautan manusia. Ribuan sahabat datang bersama Nabi. Ya, dia pun memandang istrinya dengan kaget. Istrinya pun memandang. Bagaimana enggak malu tuan rumah ngundang tamu, ternyata apa? Suguhannya tidak mencukupi. Ini juga menunjukkan bahwa salaf umat ini mereka punya perasaan yang halus dan jiwa ikram menghormati orang lain. Merasa malu kalau tamunya itu tersia-siakan. Dalam kemelut yang Rasul nanti akan menjawabnya. Sahabat Jabir, kalau kita menjadi sahabat Jabir, enggak tahu apa yang akan kita lakukan sudah. Ya. Tapi ternyata kemelut ini terjawab. Ar-Rasul ketika datang mengatakan, "Jangan ada yang mengambil dulu sebelum saya." Bukan Rasul mengambil menyeduh untuk dimakan sendiri, bukan. Ar-Rasul ingin mendoakan barokah terhadap makanan ini, dan ini termasuk mukjizat Rasulullah. Takthirut ta'am al-qalil, menjadikan makanan yang sedikit jadi banyak. Kalau kita malah sebaliknya, makanan banyak jadi sedikit, dimakan tikus, ya, diambil oleh tokek atau apa kan? Bayangkan, kalau Ar-Rasul, makanan sedikit jadi banyak. Ketika Ar-Rasul sudah mendoakan barokah, maka Rasul pimpinan pasukan ngambili makan untuk para sahabat. Seluruhnya kenyang, baru Rasulullah, inilah komandan. Terakhir dia ngambilnya. Bukan, yang penting saya dapat urusan pasukan, ya. Jangan. Seperti itu. Yang namanya pimpinan. Ya. Lihat. Tentunya perbuatan sahabat Jabir ini dan perbuatan para sahabat yang mereka dalam kondisi kelaparan pun semangat mereka tidak pupus ya untuk memperjuangkan agama Allah ini. Kalau bukan mereka yang kita contoh, siapa lagi? Kalau bukan mereka yang kita tiru, siapa lagi? Bukankah kita mengakui, mengikuti mereka, mengatakan bahwa nahnu salafiyin, bahwa kita adalah salafiyin. Salafi artinya orang mengikuti generasi awal umat ini. Mereka yang kita ikuti. Dalam segala lini kehidupan mereka kita ikuti. Masyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Ingat bahwa pendidikan model pondok pesantren Ahlussunnah wal Jamaah, bahwa orientasi pendidikan itu bukan kepada kebendaan, bukan kepada nilai-nilai duniawiyah, namun lebih dari itu, pemendidik anak bangsa dengan pendidikan yang islami, agar mereka menjadi manusia-manusia yang baik akidahnya, baik ibadahnya, baik akhlak dan muamalahnya. Apa yang dilakukan oleh ikhwah dan akhwat Ada saudara dan saudari kita yang mereka berkecimpung dalam mendidik anak-anak muslimin dengan pendidikan yang baik. Sungguhnya mereka adalah para pejuang bangsa. Mereka adalah orang yang memberi kontribusi yang besar terhadap bangsa. Jasa mereka ya tak bisa dinilaikan dengan harta. Hanya Allah yang akan membalas pahala mereka. Semangatlah mereka ya dalam apa namanya mendidik anak-anak bangsa. Kemudian juga bagi orang tua yang menitipkan anak didiknya, jangan kemudian punya perasaan bahwa anak saya titipkan, saya sudah bayar per bulan sekian, hitam putihnya Anda yang tanggung jawab wahai pengurus. Tidak bisa seperti itu. Para penyelenggara pendidikan, mereka hanyalah orang yang memfasilitasi anak-anak kita agar mereka bisa mengenyam pendidikan dan menempuh pendidikan ya yang berbasis ya Islam ini. Ketika kemudian kita menyerahkan anak kita baik dan buruknya, kamu yang tanggung jawab, ini tentunya keliru. Karena aslinya kewajiban pendidikan itu terbebankan pada orang tua. Seberapapun yang Anda berikan kepada mereka, itu belum bisa membalas jasa-jasa mereka yang telah meluangkan waktunya, mengorbankan ya waktunya. Mereka meninggalkan kesehatan hidup, rela mendidik anak Anda. Hendaklah Anda juga perhatian. Kemudian, masyiral ikhwah wal akhwat rahimakumullah. Terkadang satu lembaga pendidikan dia punya aturan yang memang agar anak didik itu menjadi baik. Ketika misalnya sang anak misalnya dihukum dengan hukuman yang wajar, hendaklah orang tua itu mendukung. Jangan kemudian gak terima anak saya misalnya dihukum menghafal dua hadis misalnya. Dihukum menghafal dua hadis, itu kebaikan untuk anak itu. Dihukum misalnya membersihkan kamar mandi, kebaikan bagi anak itu. Dukung, justru orang tua ya menasihati anaknya agar anaknya itu ya mentaati peraturan. Ya. Masyiral ikhwah rahimakumullah. Intinya bahwa at-tarbiyah al-islamiyah wa dakwah butuh adanya ta'awun yang baik, kerjasama yang baik antara ikhwah ya satu dengan selainnya, tidak saling lempar tanggung jawab. Semua kita hendaknya punya andil, semua kita hendaknya punya peran, semua kita hendaknya bisa menorehkan dalam sejarah kehidupan kita bahwa kita telah ya memberikan saham, telah berusaha membantu dakwah ini. Bahkan kalau sudah sampai tingkatan tasabuq fil khairat, berlomba-lomba untuk kebaikan, terkadang seorang merasa malu. Fulan bisa berinfak ya misalnya 10.000, kenapa saja ya cuma 5.000? Fulan bisa membantu dengan tenaganya, dengan pikirannya, sementara ini saya baru dengan tenaganya. Adanya tasabuq fil khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan. Sekali lagi, kalau bukan kita kaum muslimin yang punya kepedulian terhadap dakwah ini, siapa lagi? Kita makmurkan masjid Allah, kita makmurkan lembaga pendidikan ya yang ada di sini nih, terutama karena kita sedang berbicara di sini. Kita makmurkan masjid ini, kita makmurkan ya dengan majelis-majelis ilmu. Kemudian pendidikan anak yang ada, hendaknya kita perhatikan segala sisinya. Misalnya di sana ada kekurangan tenaga pengajar. Kita mungkin memikirkan, siapa ya kira-kira yang bisa membantu mengajar di sini. Kalau misalnya di sana ada kekurangan misalnya, ya, fasilitas kamar mandinya misalnya kurang, kita memikirkan, ini anak 20, kamar mandinya cuma 1. Ya. Kalau datang waktu duhur, antrinya panjang, sholat sudah selesai, mereka masih antri. Kita memikirkan. Jadilah orang yang peka terhadap lingkungan. Ar-Rasul dengan para sahabat, orang yang peka terhadap lingkungan. Bukan orang yang nafsi-nafsi, hanya memikirkan diri sendiri. Yang penting saya, ya, enyang, yang penting saya, beres. Jangan seperti itu. Bahkan kalau kita merujuk pada sejarah salaf umat ini, bahwa mereka lebih mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Mengutamakan orang lain ketimbang dirinya sendiri. Masyiral ikhwah rahimakumullah, masih tersisa sedikit dari waktu. Mungkin di sini kita akan sebutkan sedikit faedah bahwa dahulu ada seorang di zaman Bani Israel, dia memberi minum seekor anjing. Diampuni oleh Allah SWT dosa yang ia lakukan karena dia memberi minum seekor anjing. Lalu bagaimana kalau kita memberi minum, memudahkan ya muslimin, mereka menimba ilmu agama, memudahkan anak-anak kita yang sedang mengenyam pendidikan di pondok pesantren, memudahkan mereka, seberapa besar yang akan kita dapat dari pahala. Seorang yang mati akan selesai sudah amalannya dan tidak bisa dia menambah pahala kecuali 3 hal. Orang yang punya anak yang salih, yang anak ini mendoakan orang tuanya. Orang yang dia mengajarkan ilmu yang bermanfaat. Atau sedaqatun jariyah. Seorang ketika dia punya anak yang salih, semuanya adalah simpanan yang sangat berharga. Terlebih jika dia salih kemudian berilmu. Orang tua harus lebih berbangga punya anak yang tumbuh di atas kesolehan. Ketika Rasulullah alaihi salatu wasalam bertanya kepada para sahabat tentang satu pohon yang daunnya tidak rontok, yang sifatnya seperti ini, tahukah kalian pohon apa itu? Sebagai sahabat tertuju pohon yang ada di Badui. Sahabat Ibnu Umar terbesit, ini pohon kurma. Namun karena dia merasa yang termuda di majelis, segan. Sementara di sana ada Abu Bakar, ada Umar, tidak berbicara. Selesai dari majelis, ketika Rasul menanyakan kepada para sahabat tentang pohon itu, kemudian mereka tidak ngerti, Rasul mengatakan, "Yan nakhlah." Itu adalah pohon kurma. Selesai dari majelis, sahabat Ibnu Umar mendatangi ayahnya, Umar bin Khattab. "Wahai ayah, sebenarnya tadi ketika Rasul menanyakan pohon tersebut, terpetik dalam benak saya itu pohon kurma. Namun karena Bapak Abu Bakar tidak berbicara, saya segan." Kata sahabat Umar ini, "Sungguh kalau kamu jawab pertanyaan Nabi tadi, lebih saya sukai ketimbang saya punya sekian-sekian dari harta." Orang tua bangga, senang kalau anaknya itu ngerti agama. Lebih daripada kalau dia mendapatkan sekian-sekian dari dunia. Seperti yang disontohkan oleh Umar. Andai kata Ibnu Umar menjawab pertanyaan Nabi, sungguh dia lebih bahagia ketimbang dia punya sekian-sekian dari harta. Masyarul ikhwa wal akhwat rahimakumullah. Ini itu yang bisa saya sampaikan dari tausiah pada sore hari ini. Yang pada intinya tausiah itu untuk diri saya pribadi dan untuk ikhwah semuanya. Semoga hati-hati kita tergugah untuk memperjuangkan agama Allah. Seperti apapun kondisi kita, kita bisa berbuat kebaikan. Bisa menderma baktikan harta kita, waktu kita, apa yang kita miliki untuk kebaikan Islam dan Muslimin. Justru inilah kenangan yang sangat berharga, yang akan senantiasa, ya, kita akan memetik hasilnya nanti di yaumul kiamah. Karena kalau bukan kita yang memperhatikan dakwah dan mendirikan ini, siapa lagi? Jadilah orang-orang yang peka terhadap lingkungan, peka terhadap saudara-saudara kita yang berjuang, saudara-saudara kita yang mereka meluangkan waktunya untuk kebaikan. Permudah jalan mereka sehingga mereka bisa mendidik anak-anak kita, ya, dengan maksimal. Sekali lagi, bahwa mempermudah dan menyokong dakwah ini tidak selalunya dengan harta. Karena kita khawatir orang hanya memahaminya, mendukung dakwah dengan harta saja. Tidak. Apa yang bisa kita perbantukan? Karena kenyataan di lapangan tidak semua orang punya harta. Atau dia punya tapi mungkin tidak cukup. Tapi dia punya tenaga, dia punya pikiran, dia punya saran. Jangan sampai kita pelit dengan ini semua untuk dakwah, untuk mendidik anak-anak kita. Jadilah ukhuwah, kerjasama yang baik di antara kita, baik pengurus ataupun pengurus. Jangan membebankan semua kepada pengurus. Semua kita terbebani untuk membela agama ini. Semoga dengan ini Allah SWT akan menunjuki kita pada jalan yang lurus, memudahkan usaha kita ketika kita membela agama Allah Subhanahu wa taala. Ini yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kekhilafan. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.